Alakah hajah, apakah kamu butuh sesuatu dariku, hai hambaku? Apakah kamu butuh pertolongan dariku, hai hambaku? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan Allah dengan sholat. Salah satunya sholat malam. Berarti ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita Lailatul Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk meminta pertolongan Allah seperti seseorang yang beribadah 80 tahun lamanya lalu berdoa, ya Allah tolong saya. Kira-kira Allah tolong gak tuh? 80 tahun sujud terus ruku berdiri sujud berdiri ruku sujud sholat terus 80 tahun gak berhenti. Di tahun ke-80 nya dia bilang, ya Allah bantulah saya. Kira-kira ditolong gak sama Allah? Ditolong banget kan ya? Gak usah 80 tahun, amalan kecil aja Allah langsung tolong. Apalagi beribadah 80 tahun non-stop, pasti Allah tolong. Berarti motivasi kita adalah kita coba kejar Lailatul Qadar itu adalah supaya Allah menolong kita atas semua hajat-hajat kita. Yang pengen nikah gak boleh kelewat Lailatul Qadar malam 10 terakhir Ramadan kali ini. Allah tolong, sebutin aja ciri-ciri yang paling keren gitu. Jangan suuzon sama Allah. Ah Allah mah kayaknya kalaupun nolong paling ngasih yang standar-standar aja gitu. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka bikin aja ciri-ciri yang paling keren ya Allah. Yang paling keren ya Allah, yang paling cantik, yang sesuai selera saya. Kan Allah tahulah selera saya kayak gimana kan Allah. Udah sebutin aja yang paling keren, insya Allah Allah kasih yang sesuai dengan selera kita. Tapi gimana caranya? Jangan kelewat satu malam pun di 10 terakhir, karena kita gak tahu yang mana yang malam Lailatul Qadar. Yang pengen apa lagi? Pengen sukses dunia akhirat. Kalau yang paling penting pengen masuk surga, karena gak ada yang lebih berharga daripada masuk surga. Jangan ngelewatin satu malam pun di malam-malam terakhir 10 Ramadan ini. Yakin saja bahwa ada orang beribadah 80 tahun terus berdoa, masa Allah gak kabulkan? Dan Allah menyingkat itu, didiskon menjadi hanya satu malam saja yang kita cari selama 9 atau 10 malam. Allah pasti akan mengabulkan. Allah pasti akan mengabulkan.